Mesti dikisas sebagaimana ini syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Ummur Rubai' atau Ummur Rabi', maka ibunda mereka berkata, ya Rasulullah, ayuqtassu min fulanah? Wallahi la yuqtassu minha. Ini ungkapan sang ibu, ya Rasulullah, apakah pantas si fulanah itu dikisas? Demi Allah, dia tidak pantas dikisas. Ya, dia tidak pantas untuk dikisas, kata ibunya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menimpali ucapan doa tadi dengan mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, ya Ummar Rubai' atau Ummar Rabi', wahai ibunda atau Ummur Rabi', al-qisasu kitabullah, penetapan hukum qisas untuk penganiayaan ini, ya, sehingga memutuskan salah satu organ, merusak salah satu organ tubuh, ini dalam hukum Allah adalah merupakan ketetapan kitabullah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni, jiwa dengan jiwa, dan annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, mata dengan mata. Bila mana yang teraniaya itu mata, maka mata pula balasannya. Hidung, maka hidung balasannya. Gigi, gigi pula balasannya. Ya. Telinga, maka telinga pula yang menjadi balasannya. Ini sudah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu mesti mengungkapkan kata-kata tadi, tidak pantas dia dikisas? Kata Nabi kepada perempuan ini, qalat la wallahi la yuqtassu minha abada. Dia juga masih merasa keberatan dan memohon kepada Allah untuk tidak untuk mendapatkan keringanan, untuk mendapatkan keringanan dengan mengatakan la wallahi, bukan berarti menolak keputusan Allah, tetapi di situ kan ada keringanannya. Ya. Bila mana yang bersangkutan atau orang yang teraniaya itu memaafkan, maka luput darinya hukum qisas. Ini yang diharapkan oleh ibunda pelaku kejahatan ini, yaitu yang menganiaya tadi. La wallahi la yuqtassu minha abada. Itu ucapannya sambil berharap kepada Allah tentunya, dengan menegaskan menggunakan sumpah wallahi. Artinya dia berharap kepada Allah, meminta keputusan pasti dari Allah. Ya. Tidak pantas dia dikisas selama-lamanya. Terus diulangi, diulangi, akhirnya apa yang dia inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Fama zalat hatta qabilud dia. Terus dia ucapkan itu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, membukakan jalan agar tidak sampai dikisas. Akhirnya orang-orang yang bersangkutan, yang teraniaya, menerima diat. Kalau sudah menerima diat, artinya dia memaafkan. Ya. Mereka memaafkan dan tidak menuntut qisas. Akhirnya mereka menerima diat. Pembayaran dinilai, dan penilaian untuk setiap organ ini agama yang menentukan. Ya, jari berapa kalau seandainya tidak dikisas, berapa pembayaran diatnya? Ya, gigi berapa? Ini untuk organ-organ yang sekecil ini sangat mahal dalam agama kita. Bahkan satu jari saja itu sudah 5 ekor unta. Ya. Nilai diatnya miliaran, tidak sampai miliaran, tetapi luar biasa. Satu ekor unta sekarang ini sekitar 20 ribu rial, ya, atau di bawah 20 ribu rial. Belasan ribu rial dikalikan berapa? 3.000 rupiah. Ya. Pokoknya besar sekali. Pokoknya sangat besar untuk satu ruas jari. Ya. Makanya sempat saya katakan ketika kami berseloroh antara mahasiswa, ketika tidak ada lagi uang saku, ya. Kamu ingin uang banyak enggak? Ingin, coba diminta potong saja tanganmu. Satu ruas jari itu besar nilainya. Ini bila mana organ tubuh kita tidak berkhianat kepada Allah. Kalau dia berkhianat, maka seperti bab yang sebelumnya, ketika gigi itu menggigit, lalu yang digigit menarik tangannya sehingga gigi itu copot, maka tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Karena dia telah berkhianat. Sama dengan tangan ketika mencuri, dengan nilai pencurian, hasil pencurian yang sangat rendah dipotong. Tetapi kalau seandainya dia dipotong dengan kezaliman, maka nilainya luar biasa. Nilainya sangat besar sekali, dan itulah agama kita. Maka setelah ibunda mereka ini terus memohon kepada Allah, berharap Allah berikan solusi, la wallahi la yuqtasu minha abada, seakan-akan meminta dengan menginginkan kepastian dari Allah. Akhirnya Allah SWT bukakan pintu hati mereka yang teraniaya dan menerima diat dengan memaafkan. Ya, kalau mereka sudah memaafkan, berarti tidak ada qisas, baik itu jiwa. Makanya kalau seandainya jiwa, misalnya terjadi pembunuhan dengan kesengajaan, maka semua yang bersangkutan dengan korban itu dimintai maaf mereka. Kalau seandainya semuanya sepakat untuk tidak memaafkan, maka qisas. Tetapi satu orang saja memaafkan, ya, luput dari qisas. Makanya ketika masih ada yang masih bayi dari keluarganya, ditunggu sampai besar. Makanya proses qisas ini lama. Ya, proses qisas lama. Bila mana ada di antara anaknya yang korban ini masih berumur 8 tahun, tunggu sampai dia mengerti, sampai balik, kemudian ditanya, ini dulu ibu, ayahmu terbunuh dan ini pembunuhnya, apakah kamu memaafkan? Kalau dia memaafkan, walaupun 10 orang sebelumnya tetap menuntut dengan keras hukum qisas, dia memaafkan, tidak ada lagi qisas. Luar biasa. Ya. Maka ketika hanya sekedar kedzaliman pada sebagian organ tubuh, bila mana yang bersangkutan memaafkan, maka tidak ada lagi qisas, lalu ditetapkan diat. Diat itu pembayaran, ya. Pembayaran yang tadi kita katakan sesuai dengan ketetapan agama. Faqala Rasulullah SAW, akhirnya Nabi SAW mengomentari ucapan perempuan tadi, la wallahi la yuqtasu minha abada. Ia mengatakan, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarra. Sesungguhnya ada di antara hamba Allah itu, kalau dia meminta sesuatu kepada Allah walaupun dengan tegas, Allah pasti berikan. Ini menunjukkan saking mulianya orang tersebut di mata Allah. Ya, dan ini yang kemarin sempat ini yang kita inginkan sampaikan, sebuah cerita yang terjadi di generasi tabi'in. Ceritanya dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya tentang kisah Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Dia suatu ketika masuk ke Basrah. Seperti biasa para ulama dahulu mengembara mencari ilmu. Ya, mengembara bahkan perjalanan bertahun-tahun untuk mencari guru, untuk mendapatkan hadis, mendapat berguru pada dahulu tidak ada sekolah. Yang ada adalah orang-orang tertentu, maka guru itu yang dicari. Bila mana ketahui dia berada di Baghdad, di Basra, di Kufa, di Khurasan, di San'a, di Yaman, di Hijaz, maka dicari mereka dan berguru, bermulazamah dengan mereka. Masuk Malik ibn Dinar ke Basra. Ketika dia masuk, dia heran. Dijumpainya di salah satu masjid besar, masjid agung, masjid raya di Basrah ketika itu, penuh dengan manusia. Ya, penuh dengan manusia. Dia masuk sebelum zuhur, maka dilihatnya semua setelah salat zuhur berdoa meminta kepada Allah. Dengan keheranan Malik ibn Dinar bertanya, apa yang terjadi? Kata mereka, kita sudah kekeringan, sudah tidak turun hujan, kemarau panjang, sehingga kami sangat membutuhkan air. Maka ini yang kami lakukan, yaitu meminta, berdoa kepada Allah meminta hujan. Ya, selesai sholat subuh semuanya memenuhi masjid, berdoa semuanya sampai asar. Ya, sholat asar fardu, kemudian setelah asar lanjut lagi. masuk waktu maghrib, salat maghrib lanjut lagi berdoa semua sebanyak itu, ya. Maghrib berdoa lagi, isya, nah, selesai salat isya baru berhenti mereka berdoa. Semenjak selesai salat zuhur sampai isya mereka berdoa, dan itu sangat banyak memenuhi masjid, ribuan orang, satu penduduk Kufah, Basrah, ya. Tetapi hasilnya tidak ada. Sekian banyak yang berdoa dalam waktu yang lama, hasilnya tidak ada. Malik ibn Dinar, karena dia penduduk asing, dia tinggal di masjid. Orang setelah salat isya pulang semuanya, selesai. Event itu tidak ada lagi kesannya. Pulang ke rumah sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah salat isya tidak lama setelah itu masuk seseorang, masjid sudah kosong. Bayangkan semenjak zuhur kan tidak mungkin ada yang berani tinggal lagi di masjid, karena sudah lapar, sudah apa, dengan waktu yang lama berdoa tetapi tidak ada hasilnya. Tiba-tiba masuk seseorang, sementara Malik ibn Dinar masih dalam masjid, karena dia penduduk asing, tinggal di masjid. Masih di masjid, kemudian dia mendengar ada gerak-gerakan masuk, dilihatnya. Ternyata seseorang, penampilan orang ini sangat tidak menarik. Jadi, hidungnya, ya, disebutkan oleh beliau, aptos, yaitu pesek, ya, perut agak perutnya agak maju ke depan, dan pakaiannya hanya dua helai dan sudah koyak-koyak, menunjukkan kefakiran, kekurangan. Dan dia ternyata budak. Masuknya salat dua rakaat tahiyatul masjid, ya. Setelah selesai salat dia melayangkan pandang ke masjid, tidak nampak orang lainnya, sementara Malik ibn Dinar juga tidak terlihat oleh dia. Habis sisa malam, ya, gelap. Setelah menyadari di masjid itu tidak ada lagi orang, kosong, padahal di situ ada Malik ibn Dinar, ya, mulai dia mengadakan tangan dan meminta kepada Allah. Doanya di sini dijelaskan, dia mengatakan al-ilahi wa sayyidi wa maulaya, ilahi wa sayyidi wa maulaya, itu memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan keuluhiyahannya, dengan sifat Allah menguasai, mengatur dan merajai, ya. Ia mengatakan habastal qatra an biladika lituaddiba ibadak, engkau menahan turunnya hujan dari langit untuk turun ke muka bumi ini agar engkau memberikan pelajaran kepada hamba-hambamu, kata orang ini. Fa'as'aluka ya haliman dha'ana, maka aku memohon kepadamu yang maha penyantun dan yang santunannya tidak pernah terlambat, ya. Santunannya, ya, tidak pernah terlambat. Ya man la ya'rifu khalq la ya man la ya'rifu khalquhu minhu illa al-jun, wahai zat yang hamba makhluknya tidak mengenali dia kecuali kedermawanannya. Antusqiyahum, ini permintaannya, agar engkau ya Allah menyirami atau menurunkan hujan as-sa'atas sa'atas sa'a, ya, sekarang juga. Lihat bagaimana permohonannya itu yang tadi, walaupun dia bersumpah kepada Allah, ya Allah berikan dia, maka dia akan diberikan oleh Allah. Menunjukkan begitu mulianya dia di mata Allah, begitu tingginya pengagungan, begitu pemuliaan Allah untuknya. Ia mengatakan, saya memohon kepadamu ya Allah agar engkau turunkan hujan sekarang ini. Yang bercerita Malik ibn Dinar. Setelah belum dia turunkan tangannya, saya sudah mendengar ada petir di langit, dalam masjid. Terdengar olehnya ada petir. Tidak berapa lama turun hujan. Turun hujan. Ya. Hanya satu doa, dan itu tidak panjang. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian setelah turun hujan, pulanglah dia ini keluar dari masjid, maka dibuntuti oleh Malik ibn Dinar. Dia penasaran, ini siapa orangnya? Ya. Dari belakang dibuntutinya, terus berjalan di gang-gang di kota Basrah, sehingga dia sampai pada sebuah rumah, ya, yang dia lihat kena gelap, dilihat dia masuk ke rumah tersebut. Selesai dia masuk, Malik ibn Dinar ingin mengetahui siapa orang ini, diberinya tanda di pintu rumah tersebut. yang dia yakin orang itu masuk ke rumah itu. Besoknya dia didatanginya lagi, dicarinya dari mulai masjid, dilihat ini saya tadi malam lewat ini, akhirnya sampai memang di tempat, di rumah yang ditandainya. Kemudian dia ternyata rumah seseorang yang kerjanya menjual budak. Dia punya punya apa? Punya budak-budak untuk dijual. Punya budak-budak untuk dijual. Maka karena dia di situ rumah tempat penjualan budak, maka dia datang mengatakan saya perlu seorang budak untuk dibeli. Maka dihadapkanlah kepadanya budak-budak yang luar biasa, badannya kekar, disebutkan ini keahliannya buat ini keahliannya begini, ini rajin, ini lihat bagaimana postur tubuhnya. Itu dia tarik budak untuk dibeli. Tetapi ternyata Malik bin Dinar sama sekali tidak tertarik dengan mereka. Tidak ada yang lain? Tidak ada, ini cuma. Tidakkah tertarik melihat ini luar biasa, kokar, dan ini kuat, dan ini kerajinan-kerajinan, keahlian-keahlian. Karena memang di situ nilai budak. Dari keahliannya bekerja, dan kekekaran tubuhnya, penampilan wajahnya. Biasanya kalau ingin menemani majikannya, memang itu orang yang tampan. Jadi itu yang ditampilkan, ternyata Malik bin Dinar tidak melihat yang dicarinya. Pulanglah dia. Ya, keluar dari tempat tersebut dengan kecewa memang. Dia ingin tahu siapa yang tadi malam. Tidak jauh dari itu, dia sebelum keluar dilihatnya ada sebuah gubuk. Ya, juga milik, di samping rumah itu juga milik pemilik rumah penjual budak ini. Ini rumah siapa? Ya, ini tempat budak-budak yang tidak berharga. Artinya karena dipisahkannya. Tempatnya sudah dipisahkan, juga fasilitas untuk dijual pun tidak terlalu dipromosikan olehnya. Ini ya di situ tidak ada yang memang pantas untuk dijual. Ya. Tetapi dia, bolehkah saya melihat orang di dalamnya? Ya, ya silakan. Ternyata memang dilihatnya orang yang tadi malam persis dengan yang dilihatnya di dalam gubuk kecil itu. Kemudian, ya, ditawar menawar. Dan orang yang menjual tadi, si penjual merasa heran. Ini kamu cari budak yang seperti apa? Masa ini perutnya buncit dan ini tidak ada tidak menjanjikan apa-apa. Kenapa kamu kok membeli ini? Karena dia juga tidak merasa memiliki sesuatu yang berharga, maka dijualnya dengan harga yang sangat murah. Dibeli oleh Malik bin Dinar setelah menjadi milik dia. Dibawa ke rumah, di tempat penginapannya. Kemudian Malik bin Dinar ditanya oleh budak tersebut. Wahai Sayyidi, ya, Tuan, saya heran kenapa Tuan membeli saya. Ya. Kalau Tuan ingin orang yang kekar tubuhnya, maka saya bukan orangnya. Kalau Tuan ingin seseorang yang penampilan badannya, bentuk rupa, keindahan tubuhnya, maka saya juga bukan orangnya. Kalau Tuan ingin seseorang memiliki keahlian bekerja yang memang harus Tuan butuhkan, dan saya juga bukan orangnya. Saya heran kenapa Tuhan membeli saya. Mulailah Malik bin Dinar bertanya, bukankah kamu yang tadi malam masuk ke masjid? Ya. Lalu diceritakan oleh Malik bin Dinar, kata dia, mungkin Tuhan melihat keliru. Sebanyak itu orang yang serupa dengan saya. Ya. Pokoknya begitu dikorek, akhirnya dia budak ini tahu bahwasanya Malik bin Dinar benar-benar yakin bahwasanya orang tadi malam adalah dia. Benar-benar yakin bahwasanya orang tadi malam adalah dia. Yang dengan berdoa satu kali saja Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaannya. Maka setelah dia orang budak ini yakin tahu bahwasanya Malik bin Dinar benar-benar yakin dialah orangnya, maka dia menoleh ke arah barat, ya, ke kiblat, kemudian dia sujud dengan sujud yang lama. Kemudian karena penasaran, Malik bin Dinar mendekatkan telinganya ke kepala budak yang sedang sujud tersebut. Terdengar olehnya dia mengatakan, ya sahibas sirri inna sirra qadin, ya sahibas sirri inna sirra qadin, ya sahibas sirri inna sirra qad zahara fala utiqa aishan ala dunya ba'da mashtuhira. Ba'da masyhar, wahai zat yang memegang rahasia. Wahai zat, maksudnya dia berdoa kepada Allah. wahai zat yang telah menyimpan rahasia saya, sesungguhnya rahasia tentang saya sudah terbuka, tersingkap. Saya tidak lagi kuasa untuk hidup di dunia dengan tenang setelah saya dikenal oleh orang. Ya. Kata Malik bin Dinar, setelah dia berdoa tersebut, tiba-tiba saya merasa ada hawa dingin, artinya badannya sudah mulai mendingin, dan ternyata dia meninggal dunia. Ketika dia meminta kepada yang memegang rahasianya, ya, untuk tidak lagi dikenal oleh orang, budak dengan hanya sekadar meminta, ya Allah, turunkan hujan sekarang, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan perkataan Nabi tadi, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abara. Ada di antara hamba-hamba Allah, kalau dia meminta dengan Allah, kepada Allah walau dengan tegas, ya, pasti Allah akan berikan permintaannya. Menunjukkan betapa Allah menyayangi, mencintai, memuliakannya, dan ini didukung oleh hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidhanna. Bila mana seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang sunnah setelah yang fardu, sampai-sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka akulah penglihatannya ketika dia melihat. Akulah pendengarannya ketika dia mendengar. Akulah tangannya ketika dia mengayunkan tangannya. Akulah kakinya, langkah-langkahnya ketika dia melangkah. Bila mana dia meminta, pasti akan aku berikan. Bila mana dia meminta perlindungan, maka pasti aku akan berikan perlindungan. Apapun yang dimintanya, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hamba-hamba Allah yang seperti ini. Saya teringat perkataan berita dari Nabi kepada para sahabat tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, seorang peserta perang Badar, pasukan perang Badar, yang beberapa tahun setelah itu melakukan kesalahan fatal, yaitu membuka rahasia kaum muslimin, ya, bahwa Nabi SAW akan menyerang kota Mekah. Dibocorkannya kepada penduduk Mekah. Ya. Ketika Umar atau Khalid bin Walid hendak meminta izin kepada Nabi untuk memenggal lehernya, kata Nabi SAW, tidakkah engkau tahu dia adalah pasukan Badar? Dan tidakkah engkau tahu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada pada peserta perang Badar, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian semau kalian, karena saya sudah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi nilai seseorang itu di mata Allah dengan ketakwaannya, dengan imannya. Kalau Allah sudah memuliakannya, maka subhanallah, apapun yang dimintanya. Ini pernyataan Nabi tentang wanita tadi, ya. Ini dalam Sahih Muslim, sementara dalam Sahih Bukhari yang mengatakan di sini adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr yang dia ketika perang Uhud terpotong-potong jasadnya, ya, sehingga tidak dikenal lagi bentuk rupanya. Ya. Anas bin Nadhr ini ketika dalam perang Uhud, ya, jasad ini sudah habis semua karena dia sampai tetes darahnya yang terakhir untuk membela Nabi, sehingga tidak lagi dikenal oleh siapapun bahwasanya dia adalah Anas bin Nadhr. Sudah tercabik-cabik jasadnya dalam perang Uhud. Dia yang mengatakan itu kepada Nabi, bahwasanya tidak pantas ditegakkan hukum qisas kepada beliau ini, wahai Rasulullah. Bukan menolak, tetapi memohon kepada Allah. Dan ternyata Allah bukakan pintu hati orang yang terzalimi, ya, sehingga mereka rela memaafkan dan rela menerima dian. Ya. Ya. Anas bin Nadhr ini dalam Sahih Bukhari. Sementara di sini adalah ibunya, wanita yang telah berbuat kesalahan tersebut. Ini hadis yang pertama, dan itu tadi cerita yang telah yang kemarin kita ingin sampaikan, dan itu pun satu-satunya hadis di bawah bab ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab setelahnya. Bab ma yubahu bihi damul muslim, Bab apa-apa saja yang membuat darah seorang muslim itu ya menjadi halal untuk ditumpahkan. Artinya asalnya darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan. Artinya untuk dibunuh, untuk dianiaya, untuk disakiti. Ya. Terjemahan dari bunyi bab, hal-hal yang menyebabkan darah orang muslim halal untuk ditumpahkan. Ya. Asalnya haram, merupakan kezaliman yang Allah murka dengan kezaliman tersebut, dan pada hal-hal tertentu boleh seorang muslim dibunuh. Ya. Dan ini hadisnya, hadis nomor berapa? 4306. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybata qala haddathana Hafs ibn Ghiyath wa Abu Muawiyata wa Waqi'un anil A'mash an Abdillah ibn Murrah an Masruqin an Abdillah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, لا يحل دم امرئ مسلم كتب النبي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. Sebenarnya ini pakai nunnya pakai ya, nunnya pakai ya. الثيب الزاني nampak? الزاني nunnya itu harus dalam kaidah bahasa Arab, ya, nunnya yang seperti kalau seperti itu bentuknya maka ya-nya harus ditampilkan. Ada kalanya memang ya-nya harus dihilangkan ketika dia tidak pakai alif lam. Zani itu bila mana tidak ada alif lam maka dia zanin. Seperti dalam Al-Quran. Zanin au musyrik. Jadi di sini al-thayyibuz zani. Kemudian wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ini ada tiga faktor yang membuat seorang muslim itu jadi halal darahnya, bukan disebabkan oleh semata-mata kekufuran, tetapi terkadang halal darahnya karena sebagai lantaran dosa yang hukumannya harus dibunuh, ya, bukan karena keluar dari Islam, tetapi karena faktor kesalahan dosa yang membuat dia harus dibunuh dalam ketetapan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini seperti yang tadi kita sampaikan adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, Nabi SAW bersabda, la yahillu, tidak halal. Ya. Damum ri'in muslim, darah seorang muslim. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersyahadat. Ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu yang bersyahadat muslim. Ya. Yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Illa bi ihda thalas, kecuali dengan satu di antara tiga perkara. Yang pertama al-thayyibuz zani. Al-thayyibu di sini adalah orang yang sudah menikah. Seseorang yang sudah menikah di sini apa artinya? Ya, yang sudah kawin, ya. Lalu berzina. Dia sudah pernah menikah kemudian berzina. Makanya dalam agama kita berbeda hukumnya perjaka atau perawan yang berzina dengan orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Di sini orang yang sudah pernah kawin, sudah menikah, berzina hukumnya halal darahnya. Maka ditetapkan hukum rajam. Rajam itu menumpahkan darah dan dibunuh dengan cara melemparinya dengan batu. Ini yang maksud dengan halal darahnya. Al-thayyibuz zani. Kemudian yang kedua, an wan nafsu bin nafsi. yaitu jiwa dengan jiwa, kisas. Bila mana dia membunuh, maka halal darahnya. Dia harus dibunuh juga dalam Islam. Ya. Dia harus dibunuh juga dalam hukum Islam. Bila mana dia membunuh dengan sengaja, sementara dia tidak mendapatkan maaf dari keluarga yang terbunuh, maka dia mesti dibunuh dalam hukum agama kita. Wan nafsu bin nafsi. Jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Maksudnya keluar dari Islam. Murtad. Murtad juga menghalalkan darah pelakunya. Kemudian yang berkenaan juga dengan meninggalkan agama ini, meninggalkan ketaatan kepada persatuan. Ya, keluar dari persatuan itu memberontak. Ya, digabungkan dengan murtad, yaitu memberontak dari ketaatan kepada penguasa dan pemimpin yang sah. Ini juga menghalalkan darah. Keluar dari agama, murtad, ini di samping dia halal darahnya, kemudian dia kafir, keluar dari Islam. Yang memberontak ini tidak mesti keluar dari Islam. Ya. Hanya karena sekedar pemberontakan dan dosa besar yang hukumannya adalah halal darah. Maka pemimpinnya harus berusaha untuk membasmi dan menumpas mereka dengan segala macam cara. Walaupun mereka semuanya dibunuh. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi. Diperangi mereka oleh semua. Khawarij di zaman Ali diperangi oleh Ali. Ribuan mereka dan semuanya ditumpas oleh Ali. Ke akar-akarnya. Ya, mereka halal darah semuanya. Diperangi. Walaupun mereka bersolat, puasa. Tapi karena kesalahan memberontak tersebut, maka hukumnya halal darah. Ya, halal darah. Ini Islam yang menetapkan bahwasanya tidak dibenarkan untuk memberontak kepada seorang pemimpin yang sah. Keluar dari ketaatan kepada mereka. Ini aturan agama kita. Jadi kita berada di kepemimpinan yang sah. Dan menjaga persatuan dan kesatuan kita ini adalah jiwa yang ditanam oleh agama dan akidah kita. Ya. Agama yang menanamnya ke dalam sanubari kita sehingga kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwasanya kita tidak dibenarkan untuk memberontak. Dan bahkan ikut serta bersama penguasa untuk menumpas segala macam pemberontakan. Ya. Ini tiga penyebab halalnya darah seorang muslim. Yang pertama, berzina bagi mereka yang sudah menikah. Yang kedua, membunuh. Ya, maka dia halal darahnya. Yang ketiga adalah murtad dari agama Islam atau memberontak dari persatuan. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4307, hanya sekedar sanadnya saja yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan hadis yang sama dengan sanad yang baru. Kata beliau, haddatsana Ibnu Numairin qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ha wa haddatsana Ishaq Ibnu Ibrahim wa Ali Ibnu Khashramin qala akhbarana Isa Ibnu Yunus. Ya. Kulluhum anil A'mash bihadzal isnad mithlahu. Ya, sanadnya nanti sampai kepada A'mash yang ada pada sanad yang pertama, ya, hadis yang pertama. A'mash itu Sulaiman bin Mihram. Ya, namanya. Dan A'mash itu artinya rabun. Ya, A'mash itu rabun, bukan muta tapi rabun. Ya, diberi gelar dengan kekurangan yang ada pada badan, pada tubuhnya, ini juga tidak ada masalah. Ya. Menggelari seseorang dengan kekurangan yang ada pada dirinya, ini tidak ada masalah selama yang mendapatkan gelar itu menerima. Ya, tetapi kalau dia tidak setuju dan mereka merasa terhina, maka tidak dibenarkan, kembali kepada asal. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling melemparkan gelar-gelar yang buruk, dan ini merupakan adab yang diajarkan oleh agama. Kalau seandainya sesuatu yang digelar itu ada pada dirinya, kemudian dia menerima, rela, suka, maka boleh-boleh saja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya 4308. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang baru. Ya. Dan di sini gurunya Imam Muslim adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya. Kata beliau, haddatsana Ahmad Ibnu Hanbal. Ahmad Ibnu Hanbal itu imam ahli sunnah, salah seorang dari imam mazhab. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ya, rahimahullahu taala, lahir pada tahun 165, meninggal 241. 77 tahun umurnya. Ya. Rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa Muhammad ibn al-Muthanna wal lafdhu li Ahmad qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyana an al-A'mash, yang tadi, yang Sirabun tadi, an Abdullah bin Murrah, ya, an Masruqin an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah di sini yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qama fina, ini cerita dari Abdullah bin Mas'ud, qama fina Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tegak berdiri di hadapan kami, faqal, tiba-tiba dia berkata, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada ilah selain dari dia. Ini kalimat tauhid, la ilaha ghairu sama dengan la ilaha illallah. Walladzi la ilaha ghairuhu la yahillu damu rajulin muslim, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bersaksi bahwasanya, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak ada, dan bahwasanya saya adalah utusan Allah, illa thalathatu nafarin, kecuali tiga dari mereka, ya, dari seorang muslim itu ada tiga orang yang halalnya, yang darahnya halal. Ya, at-tarikul Islam al-mufarikul jamaah, orang yang meninggalkan Islam dan memisahkan diri dari persatuan, ya, awil jamaah, syakka fihi Ahmad, ya. Ya, ini keraguan pada yang terjadi pada Imam Ahmad, wa thayyibuz zani, dan ini yang kedua, yaitu orang yang sudah kawin, orang sudah menikah berzina, wan nafsu bin nafsi, dan orang yang membunuh. Ya. Orang yang membunuh maka halal darahnya. Qala al-A'mash, berkata A'mash, fahaddastu bihi Ibrahim fahaddathani anil Aswad an Aisyah bimithlihi. Sebenarnya ini dua nomor, ya. Kemudian kata A'mash, saya menyampaikan hadis yang sama kepada guru saya Ibrahim An-Nakhai, dan dia ternyata menyampaikan pula dari gurunya Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakhai dari Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Aisyah juga dapat hadis yang sama, berarti nomor yang sekarang ini kita beri dua. Yang pertama 4308 itu hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di hadis yang sama 4309 hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. 4309 itu yang juga diriwayatkan oleh Al-Amash dari hadis Aisyah. Bunyinya sama. Berarti hadis la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan disebabkan tiga perkara itu. Sekarang kita sudah tahu ada dua sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kedua-duanya ada dalam Sahih Muslim seperti yang sekarang ini. Hadis berikutnya 4310, hadis terakhir di bawah bab yang ke-6 itu, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Hajjaj ibn Syair wal Qasim ibn Zakariya qala haddathana Ubaidullah ibn Musa an Syaibana anil A'mas bil isnadaini jami'an nahwa hadisi Sufyan walam yadhkura fil hadithi qawlahu walladhi la ilaha ghairahu. Ini hadis yang juga sama dengan sebelumnya dengan sanad yang baru, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad tersebut. Dan kesimpulannya jelas sekali apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam bunyi bab, bahwasanya seorang Muslim haram darahnya untuk ditumpahkan, untuk dianiaya, untuk disiksa, untuk dibunuh, ya. Kecuali bila mana terjadi padanya satu dari tiga hal. Yang pertama dia berzina sementara dia sudah menikah, kemudian dia membunuh, maka dia sudah halal darahnya, atau dia keluar dari agama Islam, atau memberontak dari persatuan. Ya, memberontak dari persatuan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini, ya, pada kitab Al-Qasamah, sumpah yang diambil di pengadilan, kemudian hukum yang diterapkan untuk orang yang melakukan hirabah, yaitu berlapis-lapis tindakan kriminal, yaitu pada kisah Uraniyin, yaitu ketika dia mereka sakit, kemudian mereka diberi kesempatan oleh Nabi untuk berobat, meminum dari susu onta dan air kencing onta azakumullah, kemudian mereka sembuh, ternyata kebaikan itu mereka lupakan, lalu mereka murtad dan membunuh para pengembala serta merampas unta-unta sedekah. Maka Allah turunkan hukuman untuk mereka dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi untuk orang-orang tersebut. Bunyi kitabnya, sementara babnya adalah tentang darah seorang muslim asalnya haram kecuali bila mana melakukan satu dari tiga hal. Semoga kita bisa memahami ini dan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.